Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 10 Maret 2013 yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1434 Hijriah. Tarikh Al-Khulafa Ur-Rasyidin ke-24. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ke-24. Beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun 12 Hijriah. Lanjutan. 2. Ali menikah dengan Umamah binti Zainab. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Wa fiha tazawwaja Ali ibn Abi Thalibin bi Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya min Abil As ibn Rabi' ibn Abd Syams al-Amawiyyi wa qad tuwfiya abuha fi hadzal 'ami. وهذه هي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة فيضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام. البداية والنهاية. Pada tahun itu pula Ali bin Abu Thalib menikah dengan Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu putri Abul As bin Rabi' bin Abdi Syamsin al-Amawi yang ayahnya wafat pada tahun itu juga. Umamah ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu ketika kecil beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menggendongnya di waktu salat. Apabila beliau sujud, ia diletakkan, dan apabila beliau berdiri, beliau menggendongnya. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 747. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sebagai berikut. An Abi Qatadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As ibn Rabi'ah ibn Abdi Syamsin fa iza sajada wad'aha wa iza qama hamalaha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak perempuan Abul As bin Rabi'ah bin Abdi Syamsin, lalu apabila sujud beliau meletakkannya, dan apabila berdiri beliau menggendongnya lagi. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 131. An Abi Qatadah al-Ansari qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya umun nasa wa umamatu bintu abil asi wa hiya ibnatu zainab bintin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala atikihi fa iza raka'a wada'aha wa iza rafa'a minas sujudi a'adaha. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Ansari ia berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami orang banyak. Sedangkan Umamah binti Abil As, yaitu anak perempuan Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di pundak beliau. Lalu apabila rukuk, beliau meletakkannya, dan apabila bangkit dari sujud, beliau menggendongnya lagi. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 385. 3. Umar bin Khattab menikah dengan Atikah binti Zaid. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Wa fiha tazawwaja Umar bin Khattab Atikata binta Zaid bin Amr bin Nufailin wa hiya binatu ammihi wa kana laha muhibban wa biha mu'jiban wa kana la yamna'uha minal khuruji ila sholati wa yakrahu khurujaha fa jalasa laha zata lailatin fit tariqi fi zulmatin falamma marrat zaraba biyadihi ala ajuziha faraja'at ila manziliha wa lam yakhruj ba'da zalika wa qad kanat qablatu tahta Zaid ibn al-Khattab fi ma qila faqutila anha wa kanat qabla Zaidin tahta Abdullah ibn Abi Bakrin faqutila anha wa lamma mata Umar tazawwajaha ba'dahu Zubair falamma qutila khatabaha Ali ibn Abi Talibin faqalat inni arghabu bika 'anil mauti wa amtana'at 'anit tazawwuji hatta matat. Al-Bidayah wa Nihayah. Pada tahun tersebut Umar bin Khattab menikah dengan Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ia adalah putri pamannya. Umar sangat sayang dan cinta kepadanya. Umar tidak suka ia keluar ke masjid untuk sholat, tetapi Umar tidak melarangnya. Pada suatu malam, Umar duduk di pinggir jalan di dalam kegelapan. Ketika Atikah lewat, lalu Umar memukul pantatnya dengan tangan. Lalu Atikah pulang ke rumah, dan sesudah itu ia tidak keluar lagi. Ada yang mengatakan, sebelum menjadi istri Umar bin Khattab, Atikah menjadi istri Zaid bin Khattab. Kemudian Zaid bin Khattab gugur pada perang Yamamah. Sebelum menjadi istri Zaid bin Khattab, ia menjadi istri Abdullah bin Abu Bakar. Lalu ia menjadi janda karena Abdullah bin Abu Bakar gugur dalam peperangan. Dan di kemudian hari setelah Umar wafat, ia dinikahi oleh Zubair. Dan setelah Zubair terbunuh, Ali bin Abu Thalib meminangnya. Tetapi ia menjawab, "Saya tidak suka kematian menimpamu." Dan akhirnya Atikah tidak mau menikah lagi sampai wafat. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 748. 4. Aslam menebus dirinya dari Umar. Wa fiha istara Umar maulahu aslamu summa sara minhu an kana ahadu sadatit tabi'ina wa ibnuhu Zaid ibn Aslama ahadu siqatir rufa'i. Al-Bidayah wa Nihayah. Pada tahun itu Aslam menebus dirinya dari Umar bin Khattab. Kemudian ia menjadi salah satu di antara tokoh tabi'in dan putranya yang bernama Zaid bin Aslam, termasuk salah seorang yang dapat dipercaya lagi tinggi kedudukannya. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 748. 5. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menunaikan ibadah haji. Wa fiha hajja bin nasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wastakhlafa 'alal Madinati Utsman bin Affan. Rawahu Ibnu Ishaq 'anil 'Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub maulal Quraqati 'an Rasulin min Bani Sahmin 'an Abi Majidata. Qala hajja bina Abu Bakrin fi khilafatihi sanata sintai asrota. Al-Bidayah wa Nihayah. Pada tahun itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menunaikan ibadah haji dengan para sahabat, dan beliau mewakilkan kepemimpinan di Madinah kepada Utsman bin Affan. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Al-A'la bin Abdurrahman bin Ya'qub maula Khuraqah dari seorang laki-laki dari Bani Sahmin dari Abu Majidah. Ia berkata, Abu Bakar berhaji bersama kami pada tahun 12 Hijriah. ketika beliau menjadi khalifah. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak berhaji di masa kekhalifahannya. Dan pada musim haji tahun 12 Hijriah tersebut, beliau mengutus Umar bin Khattab atau Abdurrahman bin Auf untuk memimpin rombongan haji. Wallahu a'lam. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 748. 6. Para sahabat yang wafat pada tahun 12 Hijriah. Para sahabat yang wafat pada tahun ini adalah, pada tahun itu adalah, 1. Basir bin Said bin Sa'labah Al-Khazraji. Beliau adalah ayah An-Nu'man bin Basir. Beliau pernah ikut perang Badar dan perang-perang sesudahnya. Ada yang meriwayatkan bahwa beliau adalah orang yang pertama-tama masuk Islam dari orang-orang Ansar. Dan beliau adalah orang yang pertama-tama berbaiat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan Ansar. Beliau ikut perang bersama Khalid bin Walid sehingga gugur pada perang Ainut Tamr. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 748. 2. Abu Marsad Al-Ghonawi. Nama aslinya adalah Mu'ad bin Al-Husain. Ada yang mengatakan Ibnu Husain bin Yarbu bin Amr bin Yarbu bin Khurashah bin Sa'ad bin Tarif bin Khailan bin Ghunmin bin Ghani bin A'sar bin Sa'ad bin Qais bin Ghailan bin Mudhar bin Nizam Abu Marsad Al-Ghonawi. Beliau bersama putranya yaitu Marsad pernah ikut perang Badar. Dan tidak ada bapak bersama anaknya ikut perang Badar selain mereka berdua. Adapun putranya yang bernama Marsad gugur pada perang Roji. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 748. 3. Abul As bin Ar-Rabi. Abul As bin Rabi ibnu Abdul Uzza bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf bin Kusai Al-Qurasi Al-Absami, suami putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertua yaitu Zainab. Beliau sangat baik dan sangat cinta kepada Zainab. Ketika kaum muslimin menyuruhnya supaya dia menceraikan Zainab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi nabi, Abul As menolaknya. Abul As adalah putra saudara perempuan Khadijah binti Khuwailid. Ibunya bernama Halah. Ada yang mengatakan nama ibunya Hindun binti Khuwailid. Adapun Abul As, nama aslinya ada yang mengatakan Lakit. Dan itulah yang masyhur. Dan ada yang mengatakan namanya adalah Muhsim. Dan ada yang mengatakan Husaim. Pada perang Badar, beliau masih menjadi tentara orang kafir. Lalu beliau ditangkap oleh kaum muslimin dan menjadi tawanan. Kemudian saudaranya yang bernama Amr bin Rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tebusan berupa kalung yang dahulu dipakaikan kepada Zainab ketika Abul As menikah dengannya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, beliau merasa iba sehingga melepaskan Abul As dengan syarat supaya Abul As mengirim Zainab ke Madinah. Abul As pun menepati perjanjian tersebut. Abul As masih tetap dalam kekafirannya di Makkah sampai menjelang Fathu Makkah. Kemudian ia keluar ikut rombongan dagang Quraisy, lalu dihadang pasukan Zaid bin Harisah. Lalu rombongan Quraisy tersebut dibunuh dan unta beserta dagangannya menjadi rampasan. Sedang Abul As melarikan diri ke Madinah, minta jaminan perlindungan kepada istrinya, dan Zainab pun melindunginya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perlindungannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan harta orang Quraisy yang ada bersamanya. Kemudian Abul As kembali ke Makkah, lalu mengembalikan harta kepada pemiliknya. Kemudian Abul As masuk Islam dan bersyahadat dengan syahadat yang sebenarnya. Lalu ia berhijrah ke Madinah dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab kepadanya dengan nikah yang dahulu. Jarak waktu berpisahnya Abul As dengan Zainab sampai berkumpulnya kembali adalah 6 tahun. Peristiwa berkumpulnya kembali itu terjadi setelah 2 tahun diharamkannya wanita muslimat pada orang-orang musyrik pada tahun Umroh Hudaybiyah. Namun ada pula yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab kepada Abul As dengan nikah baru. Wallahu a'lam. Perlu diketahui bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu pada Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, kemudian di antara para sahabat yang wafat adalah sebagai berikut. 1. Fatimah radhiyallahu anha. Ia wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Ummu Aiman atau Barakah binti Sa'labah. 3. Sabit bin Arqam bin Sa'labah. 4. Sabit bin Qais bin Syammas Al-Ansari. 5. Hazan bin Abi Wahbin. 6. Zaid bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi, yakni saudaranya Umar bin Khattab. 7. Salim bin Ubaid. 8. Abu Dujanah atau Sima bin Khurashah. 9. Suja' bin Wahab. 10. At-Tufail bin Amr bin Torek. 8. Abbad bin Bisr bin Waqsi. 12. As-Sa'ib bin Utsman bin Mad'un. 13. As-Sa'ib bin Awam, yakni saudaranya Zubair bin Awam. 14. Abdullah bin Suhail bin Amr. 15. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. 16. Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. 17. Uqasyah bin Mihsan. 18. Ma'nun bin Adi. 19. Abu Khuzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. 20. Malik bin Amr. 21. Yazid bin Rokis. 22. Al-Hakam bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah. 23. Hasan bin Malik bin Buhainah. 24. Amir bin Al-Bakr. 25. Malik bin Rabi'ah. 26. Abu Umamah Sofwan bin Umayyah. 27. Zaid bin Aus. 28. Huyai. Ada yang mengatakan namanya Ma'la bin Harisah As-Sakofi. 29. Habib bin Asid. 30. Al-Walid bin Abdis Samsin. 31. Abdullah bin Amr bin Bujroh Al-Adawi. 32. Abul Qais bin Al-Haris bin Qais As-Sahmi. 33. Abdullah bin Al-Haris bin Qais. 34. Abdullah bin Mahromah. 35. Amr bin Uwais bin Sa'ad. 36. Salid bin Amr Al-Amiri. 37. Rabi'ah bin Abi Khurasah Al-Amiri. 38. Abdullah bin Al-Haris bin Rohda. 39. Umarah bin Hazan bin Zaid An-Najari, yakni saudaranya Amr bin Hazan. 40. Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid. 41. Sabit bin Hazal. 42. Abu Uqail bin Abdullah bin Sa'labah. 43. Abdullah bin Atik. 44. Rafiq bin Sahal. 45. Hajib bin Yazid. 46. Sahal bin Adi. 47. Malik bin Aus. 48. Umar bin Aus. 49. Talhah bin Utbah. 50 Rabah Maula Al Haris, 51 Juz'un bin Malik bin Amir, 52 Waraqah bin Iyas bin Amir, 53 Marwan bin Al Abbas, 54 Amir bin Sabit, 55 Bisr bin Abdullah Al Khazraji, 56 Kulay bin Tamim, 57 Abdullah bin Idban, 58 Iyas bin Wadiah, 59 Asid bin Yarbu, 60 Sa'ad bin Harizah, 61 Sahal bin Hamman, 62 Muhasin bin Humair, 63 Salamah bin Mas'ud, ada yang mengatakan Mas'ud bin Sinan, 64 Zamrah bin Iyad, 65 Abdullah bin Unais, 66 Abu Habbah bin Ghaziyah Al-Ma'zini, 67 Khabbab bin Zaid, 68 Habib bin Amr bin Mehson, 69 Sabit bin Khalid, 70 Farwah bin An-Nu'aman, 71 Wa'id bin Ma'is, 72 Yazid bin Sabit bin Al-Duhak, yakni saudaranya Zaid bin Sabit. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 734, bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.